بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخوات بالله رحمني ورحمكم الله، saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan-amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan menjalankan sekian aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar, yang karenanya tidak banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut. Di mana banyak di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pertolongan untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil aks, bahkan sebaliknya, mereka justru melakukan amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk kita beramal soleh, untuk kita menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Karena dengan amal soleh itulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu akan menemani kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta benda, bukan anak ataupun istri ataupun kerabat kita yang akan menemani kita di dalam alam barzah ataupun alam kubur, melainkan amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Sehingga saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk kita bisa menjalankan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-ihsan ilal makhluk, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini termasuk daripada tingkatan agama yang paling tinggi, yang mana ihsan sebagaimana yang kita jelaskan, tingkatan agama yang paling tinggi adalah ihsan, yakni engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu, atau kalau tidak engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita di saat kita menjalankan ibadah dan amalan ketaatan kepadanya, dan melihat kita pula di saat kita melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua keadaan kita entah kita dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, semuanya diketahui dan dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan yang merupakan tingkatan yang tertinggi yang ada pada seseorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ihsan adalah seseorang berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata Syaikh Saleh Fauzan Hafidzallah, apa makna berbuat ihsan kepada hamba dan makhluk-makhluk Allah? Yani badlul ma'rufi lahum. Seseorang mengerahkan segala upaya untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluk tersebut. Ini bentuk ihsan. Apa upaya kita untuk bisa memberikan kebaikan kepada seseorang? Itulah bentuk ihsan kita kepada hamba-hamba tersebut. Entah bentuknya dalam keadaan kita membantunya dalam kesulitan, atau bentuknya kita memberikan ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Kalamun layyin, kalamun tayyib, ucapan-ucapan yang baik yang kita lontarkan kepada hamba-hamba tersebut. Ataukah bentuknya seseorang bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada hamba-hamba Allah SWT secara umum dan kepada makhluk-makhluk Allah SWT yang lainnya, apalagi terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah SWT perintahkan secara khusus terhadap orang-orang yang beriman, di mana Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, Allah SWT berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Yakni bermuamalah dengan cara yang baik kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertutur kata yang baik kepada mereka, bergaul yang baik kepada mereka, berakhlak yang baik kepada mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh merendahkan sayap-sayap kita, artinya kita mempergauli mereka, bermuamalah dengan mereka dengan ucapan, dengan perbuatan yang baik yang kita berikan kepada mereka. Karena inilah sesuatu yang dituntut dari diri kita dalam rangka untuk melakukan ihsan kepada hamba-hamba Allah SWT, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Terkhusus kepada orang-orang yang beriman dan secara umum kepada hamba-hamba Allah SWT semuanya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik." Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Kalau sekiranya engkau walau kunta faddan ghalidal qalbi, faddan, kalau sekiranya engkau berlaku kasar, berhati keras. Lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari kamu. Niscaya mereka akan menghindar dari kamu karena pergaulan yang jelek, ucapan yang kasar, yang keras yang mereka berikan kepada manusia secara umum atau kepada kaum mukminin secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau wahai Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau bersikap keras, berhati keras terhadap manusia, niscaya mereka akan lari darimu, tidak akan mendekat dan tidak akan yakni menerima agama yang engkau sampaikan. Kalimat faddan ghalidzal qalbi, kalimat faddan itu dimanakan oleh para ulama, faddan itu adalah akhlakul karimah, asyi'a su'ul akhlak. Faddan itu adalah su'ul akhlak. Kalau engkau mempunyai akhlak yang jelek, niscaya orang-orang itu akan lari darimu. Sehingga akhlak itu merupakan imamuddin, imam di dalam agama ini. Sebagian ulama mengatakan akhlak itu adalah imamuddin, imam di dalam agama ini. Dengan akhlak itulah, dengan sikap dan perbuatan yang baik dari ucapan ataupun perbuatan seseorang akan menjadikan dia disenangi oleh yang lainnya, akan menjadikan dia ditegati oleh yang lainnya. Lain halnya kalau kemudian seseorang itu mempunyai faddan ghalidzal qalbi, jelek akhlaknya, keras hatinya, kasar ucapannya, maka akan menjadikan orang itu akan lari darinya, tidak suka bergaul dengannya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah seorang rasul yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian rasul tersebut mempunyai sikap-sikap yang demikian, mereka pun akan lari dari rasul tersebut. Sehingga kita lihat rasuluna, rasul kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memang manusia yang paling baik budi pekertinya, berlemah lembut terhadap yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala puji di dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Karena bisa bermuamalah dengan manusia secara umum dan bahkan terhadap kaum mukminin secara khusus, beliau bisa melakukan akhlak, perilaku yang baik, ucapan yang baik kepada mereka semuanya. Sehingga kita lihat banyak manusia yang dekat dengannya, merasa tenang dengannya, merasa tentram ketika berada di dekatnya, karena apa yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberi akhlak yang mulia, seseorang yang diberi perilaku yang baik, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Tidak bersikap kasar, tidak yakni melakukan ucapan-ucapan yang kasar dan keras kepada mereka. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai perilaku yang baik, ucapan yang lembut kepada sesamanya. Karena itulah yang diwajibkan kepada kita sekalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Dan begitu pula yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, "Hada khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sifat lemah lembut itu merupakan akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'asallahu bihi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, beliau bersikap lemah lembut kepada sesamanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, menciptakan langit dan bumi, juga mempunyai sifat yang lembut kepada hamba-hambanya. Allah Maha lembut sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Ya Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha lembut dan menyukai kelembutan. Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan. Fil amri kulli, pada semua perkara. Pada semua perkara Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut terhadap hamba-hambanya. Dan itulah yang dituntut kepada kita sekalian. Dalam setiap perkara kita, hendaknya kita mendahulukan lemah lembut kepada sesamanya. Dengannya akan terwujud segala perkara-perkara yang kita inginkan. Dengan bersikap lemah lembut tersebut, seseorang bisa melakukan perkaranya dengan baik. Dan perkara yang dia lakukan baik dalam perkara ibadah ataupun muamalah ataupun dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi masalah dakwah, maka ini dibutuhkan sikap lemah lembut sehingga orang-orang banyak simpati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sifat lemah lembut yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang mengemban dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pada zaman kita sekarang ini, pada saat kita sekarang ini, zamanun tarufuk. Zaman kita itu adalah zaman yang mestinya seseorang berlemah lembut dikarenakan banyaknya manusia yang jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ditampilkan sifat-sifat arogan dan kasar, sifat-sifat yakni yang kasar dari orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka orang-orang yang tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala ini akan cepat memberikan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Sifat arogan yang ditampilkan oleh orang-orang yang bermaklumat khawarij, sifat arogan yang dibawakan oleh sekian banyak kelompok dari kaum muslimin mengakibatkan citra buruk bagi agama Islam, citra buruk bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan agama ini indah dipandang. Mereka merasa melihat agama ini adalah sesuatu kengerian, sesuatu yang sadis dan lain sebagainya. Padahal agama Islam ini berlepas dari itu semuanya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh istrinya juga Aisyah radhiyallahu anha, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan itu jika ada pada suatu perkara, maka perkara itu akan menjadi indah. Sebaliknya, jika kelembutan itu dicabut dari suatu perkara, maka perkara itu akan menjadi jelek dan buruk. Dalam perkara apa saja, terlebih lagi perkara dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan adanya sifat lemah lembut kepada mad'u, kepada sesamanya, kepada kaum muslimin dan sebagainya, yang banyak mereka tidak mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tampak indah dakwah tersebut di hadapan mereka, sehingga mereka mengetahui sesungguhnya apa agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka melihat dengan bentuk yang sangat indah ketika segala perkaranya itu disertai dengan adanya kelembutan, disertai dengan adanya sifat yakni lemah lembut kepada mereka. Lalu kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Musa wa Harun, memerintahkan kepada keduanya untuk mendatangi Fir'aun. Nah, dengan perintah idhaba ila fir'auna innahu tagha, sebagaimana yang ada di dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, pergilah kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Wa kul lahumā qawlan layyinan, dan katakanlah kepadanya dengan ucapan yang lembut. Lihat, ketika Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun dan mendakwahkan kepadanya, diperintahkan untuk mengucapkan dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan ucapan lembut tersebut dia bisa berpikir dan bisa yakni yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki lain, dia tetap menjadi seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang dan membangkang karena kesombongan yang ada pada Fir'aun dan juga bala tentaranya. Yang jelas, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut sifat lemah lembut, dan itu Allah SWT sukai pada setiap perkara. Dalam dakwah, dalam kita bermuamalah, dalam kita bermuamalah kepada sesamanya, maka dibutuhkan sifat lemah lembut. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu diantara kita mengerahkan upaya untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqaful adza anhum, menahan diri dari menyakiti mereka. Bi antut imal ja'i wa taswal 'ari wa tu'inu bijahika al-muhtaj. Engkau memberikan makan kepada orang yang kelaparan, engkau memberikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, membantunya dengan yakni kedudukanmu ketika mereka butuh untuk dibantu, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara kebaikan engkau bisa berikan kepada mereka. Dan banyak sekali perkara-perkara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada hamba-hamba dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fala yasturu minka adan lahu wala ligairihi, dan tidak bersumber darimu yakni gangguan kepadanya dan tidak pula kepada selainnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nas, di antara manusia itu la yasturu minhu illa adza. Ada di antara manusia itu yang tidak bersumber darinya kecuali gangguan, yang ada mengganggu dan menyakiti. Ada manusia yang demikian. Tidak keluar darinya kecuali gangguan kepada yang lainnya. Wa minan nasi may yasturu minhu adza wa khair. Di antara manusia pula ada yang bersumber darinya gangguan dan juga ada kebaikan. terkadang dia suka mengganggu, terkadang dia suka melakukan gangguan kepada yang lain, dan terkadang pula dia suka memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Wa minan nasi ma la yasturu minhu illa khair fa hadza fi'alati tabaqat. Dan di antara manusia pula ada orang yang tidak bersumber darinya kecuali kebaikan. Inilah setinggi-tinggi tingkatan. Inilah yang mestinya kita lakukan. Yang tidak muncul dari dari kita melainkan kebaikan yang kita berikan. Kita kerahkan segala upaya untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, badul khair linnas wa kaful adza anhum huwal ihsanu linnas. Mengerahkan segala kebaikan kepada manusia dan menahan diri dari gangguan kepada mereka itu merupakan ihsan linnas, merupakan perbuatan ihsan kepada manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berbuat baik. Haddal bahaimi yajibu an tuhsina ilaiha bi an tuhyi'a laha ma tahtaju ilaihi. Hingga binatang-binatang ternak pun kita wajib untuk berbuat baik kepadanya, mempersiapkan untuknya apa yang dia butuhkan. Sampai kepada binatang pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya. Watamnaul adza anha, dan mencegah agar binatang tersebut tidak tersakiti. Watarufuk biha, kepada binatang pun kita disuruh berlemah lembut. Tidak kasar, tidak menendang, tidak memukul, dan sebagainya terhadap binatang. Kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Hada minal ihsani lil bahaim. Inilah perbuatan ihsan kepada bahaim. Kita siapkan kepada mereka kebutuhan mereka. Cegah gangguan yang akan menimpa mereka. Berlemah lembut kepada mereka, tidak kasar terhadap binatang-binatang tersebut. Hattal mustahiddi lil qatli la tu'adzibu bal taqtulu qatlatan hasanatan wa murihatan. Walaupun binatang itu dia mungkin binatang yang berhak untuk kita sembelih atau dia akan kita jadikan makanan untuk diri kita, maka kita pun yakni menyembelihnya dengan cara yang baik. Atau kepada orang yang, kepada manusia yang memang dia berhak untuk dibunuh dikarenakan dia melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan dia diperbolehkan ditumpahkan darahnya, seperti orang yang membunuh orang lain, itu pun wajib bagi kita untuk melakukan yakni hukum had tersebut dengan cara yang baik. Wa man wajaba 'alaihil haddu fa innahu yunfadu fihi bi rifqin la tamsilin wala ta'dibin wala sabrin. Kalau kemudian ada seseorang yang dia memang mendapatkan hukum had, qisas, karena membunuh orang lain dalam Islam, pembunuhan itu hukumannya adalah dikisos, dengan dia dibalas, dibunuh karena dia telah menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Dilakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak kemudian dicincang-cincang dan diadab terlebih dahulu, disiksa terlebih dahulu, dipukuli dan dicincang-cincang anggota badannya, tidak. Tapi dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Nah, tidak menyiksanya dengan dilakukan secara lemah lembut. Ini yang ada di dalam Islam. Nah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Saddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan itu pada segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka jika engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabha aw dzabha. Jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Terhadap makhluk ataupun terhadap binatang, maka diperlakukan dengan cara yang baik. Fil qisas aw ghairi dzalik mimma yulzamul had. Di dalam pelaksanaan qisas ataupun yang selain itu, yang wajib dia mendapatkan hukuman had, potong tangan ataupun yang lainnya, dilakukan dengan cara yang baik, tidak disiksa. Apalagi kalau kemudian cara melakukannya adalah dengan peso yang tumpul, sehingga menyiksa orang yang mendapatkan hukuman tersebut. Ini tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kelembutan. Yang penuh dengan kelembutan dan kebaikan. Kalimat faida dabahtum, maka jika engkau menyembelih dabahtul hayawanit al-makulah fa ahsinud dibha. Jika engkau menyembelih, yakni sembelihan-sembelihan binatang-binatang yang dimakan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Di antara bentuk menyembelih dengan cara yang baik adalah wal yuhidda ahadukum safratahu wal yuhrih dabihatahu. Hendaknya engkau menajamkan peso dan menenangkan sembelihan tersebut. Ditajamkan peso itu sehingga tidak menyakiti binatang tersebut. Dan ditenangkan binatang tersebut. Fatuksinu hatalil bahaim. Maka engkau berbuat baik hingga kepada binatang pun kita dianjurkan berbuat baik. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, waqad ghafarallahu lil bagi min bani Israil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita singgung dalam pertemuan yang lalu, yang belum kita sebutkan riwayat tersebut yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya pada zaman yakni bani Israil, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seorang pelacur. Bisa babi annaha sakot kalban ro'adhu yalhasu minal atsi. Dengan sebab wanita yang pezina tersebut memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan yang dia lihat. Menjulurkan lidahnya karena haus. Fasakothu. Lalu wanita pezina itu memberikan minuman kepadanya. Fasakarallahu laha. Faghfarallahu laha. Lalu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, lalu mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa dari pada wanita pezina tersebut. Wa huwa dzambun adzim. Kita ketahui bahasanya dosa zina itu adalah dosa yang sangat besar. Allah katakan innahu kana fahisah. Bahasanya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sangat kotor. Dosanya sangat besar. Wa wal baga ay azzani faghfarallahu laha bisababi dzalika li anha asanat ila hadzal bahim al atsan. Itu adalah pezina, wanita pezina. Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dengan sebab dia berbuat baik kepada binatang yang kehausan. Binatang itu, binatang yang kita kenal dia, yakni binatang yang najis, yang kotor, yakni anjing yang membawa najis, ketika dia menjilat bejana yang ada pada diri yang ada yang kita punyai, disuruh kita mencucinya 7 kali. Diawali dengan turab, dengan tanah. Itu pun ketika kita berbuat baik terhadap binatang tersebut, anjing, walaupun dia anjing, kalau dia kehausan kita tahu dia butuh minuman, kita berikan minuman itu, ternyata dengan sebab itu, dengan sebab berbuat baiknya kita kepada binatang tersebut, menyebabkan seorang pezina yang mempunyai dosa besar, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang wanita yang dia mengurung seekor kucing. Seorang wanita yang mengurung seekor kucing. Dia kurung, dia tahan sampai kucing itu meninggal. Karena dikurung tidak dikasih makan. dikurung tidak dikasih minum, dibiarkan begitu saja di dalam kurungannya. Kenapa dia tidak lepaskan binatang tersebut, yakni kucing tersebut, agar dia makan khasasal ard, makan yakni serangga-serangga yang ada di bumi ini? Kenapa dia kurung dan dia tidak makan, yang akhirnya kucing tersebut mati? Dengan sebab itu ternyata dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tidak berbuat baik terhadap seekor kucing. Ini menunjukkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya perbuatan baik, perbuatan ihsan, hatal bahaim, hingga kepada binatang ternak pun sangat dianjurkan di dalam Islam. Sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya. Untuk kita melakukannya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi, seorang wanita pezina yang berbuat baik terhadap seekor kambing. Fa kaifa bighairil kalb? Lalu bagaimana dengan selain anjing? Binatang-binatang yang lainnya. Idza ahsanta ila ja'i'in minal muslimin. Jika engkau yakni berbuat baik kepada orang-orang yang kelaparan dari kalangan muslimin. Aw hatta min bani Adam walau kana kafiran, atau dari keturunan anak Adam walaupun dia seorang yang kafir. Dia lapar, dia haus, butuh minum dan butuh makan. Maka ketika engkau berbuat baik kepadanya, maka Allah SWT akan bersyukur kepadamu. Dan itulah perbuatan ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditampilkan agama ini dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak manusia yang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia ingin belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sikap akhlak yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap lemah lembutnya, sikap ihsannya kepada manusia, sikap ihsannya kepada yang lainnya, menjadikan manusia mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, agama ini adalah agama yang samhah, agama yang mudah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengendaki kepada hamba-hambanya kesulitan, keberatan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang kecil Allah Subhanahu wa taala muliakan karena dia melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada seekor binatang menjadikan seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemudahan. Hanya berbuat baik, mengerahkan segala kemampuan kita untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalil tentang ihsan ini dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam hadis Jibril yang masyhur yang telah kita kenal dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni berkata Umar radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sar." Ketika itu datang kepada kami, muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. La yura 'alaihi asharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. yang tidak diketahui orang ini adalah orang yang sedang melakukan safar. Tidak dikenal orang yang demikian itu orang yang sedang melakukan safar. Karena orang yang safar itu keadaannya tidak demikian. Orang yang safar itu ketika dia baru datang dari perjalanan, dia dalam keadaan mungkin bajunya kusut, bajunya berdebu, apalagi perjalanannya di padang pasir. Tentu akan tampak kusut di badannya, di rambutnya juga demikian, akan terkena debu-debu. Namun tidak demikian dengan seorang yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan para sahabatnya. Orang yang datang dalam keadaan memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Dan orang ini tidak terlihat dia dari melakukan perjalanan yang sangat jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada satupun dari kalangan kami, para sahabat ketika itu, yang mengenal orang ini siapa. Tidak dikenal siapa ini yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakidayhi, sehingga dia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas dua lutut dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam yang sudah kita bahas, Islam itu demikian dan demikian, antas syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sampai kepada haji. Kemudian tanya lagi tentang iman. Apa makna iman? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah, hingga sampai tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kemudian tanya lagi tentang al-ihsan ini tadi. Tentang ihsan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Kalau tidak demikian, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, melihat keadaan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ihsan. Dalil daripada ihsan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bentuk ihsan yang ketiga adalah itqanul amal, yakni mengokohkan amal yang kita kerjakan. Ketika seseorang melakukan amal perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya amal itu dikokohkan dan dikuatkan. Amila ta'maluhu, yakni amalan yang dia lakukan hendaknya dia kokohkan. Yajibu alaika an tatqanahu, wajib bagi kita untuk mengokohkan amal perbuatan yang kita lakukan. La liyuqal inna fulan yuhsinu kada, wa qad jaa fil hadis innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyattaqinahu. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Su'abil Iman yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang yang melakukan satu amalan lalu dia mengokohkan amalan tersebut. Dia kokohkan di dalam menjalankan amalan tersebut. Dia tekuni dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk juga bentuk ihsan. Termasuk juga bentuk ihsan seseorang ketika dia melakukan satu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kuatkan dan dia kokohkan untuk terus menjalankan amalan tersebut. Ini termasuk daripada bentuk ihsan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Sehingga saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Semestinya kita mengetahui bahwasanya agama ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang datang dari Zat yang Maha Rahman Ar-Rahim, yang Zat yang Maha memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya, kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, dan memberikan Ar-Rahim rahmat yang khusus kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifat rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Bahkan orang kafir pun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat rahmat tersebut hanya terbatas di dunia ini. Dan di akhirat orang-orang yang tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, kufur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terputus rahmatnya. Tidak lagi dia akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah ghadabun minar rahman, yang ada adalah sifat murka dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika di dunia ini dia tidak mau beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan terus bersambung untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun imannya itu iman yang sangat lemah, banyak kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah, banyak perbuatan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi dia masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat itu sampai di hadapannya. Karena di antara modal utama bagi seseorang untuk mendapatkan rahmat yang kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bergembiralah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, la yadkhulul jannah illal mu'min. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Disebutkan pula di dalam hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan menjadi seorang yang beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Lihat, keimanan tidak akan bisa diraih oleh seseorang hingga dia bisa saling mencintai satu dengan yang lainnya sesama kaum mukminin. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjadi seseorang yang beriman dengan sifat-sifat tersebut. Kita bisa mencintai kepada sama kaum mukminin, yang mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita akan sampai kepada keimanan, padahal keimanan ini merupakan modal utama bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berusaha agar supaya hati kita itu dipenuhi kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang saling mencintai satu dengan yang lainnya adalah sebagaimana kelanjutan hadis tadi, awala adullukum ala syai' idza amiltum tahabbtum. Idza amiltumuhu tahabbtum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu amalan, jika kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara orang yang beriman, sebarkan salam di antara orang-orang yang muslim. Ketika kita tahu ada orang di hadapan kita dia seorang muslim, maka berikan salam. Salam kepada mereka, mayya'rif wa man la ya'rif, kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kenal, kepada orang anak kecil ataupun kepada orang yang dewasa. Sebarkan salam kepada mereka sehingga terwujud bentuk saling mencintai satu dengan yang lainnya, sehingga keimanan kita benar-benar akan bisa kita dapatkan. Karena di antara sifat orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bahasanya agama Allah Subhanahu wa taala, tingkatan daripada agama Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari Islam, iman dan ihsan. Dan di dalam hadis tadi dijelaskan oleh Syaikh Saleh Fauzan hafizahullah, faqad taqaddamal kalamu 'anil Islam wal iman wal ihsan. Sungguh telah kita lalui pembahasan tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan, wa arkanu kulli martabatin, dan telah kita jelaskan pula setiap rukun-rukun daripada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Dan di sini Syekh rahimahullah menunjukkan dalil-dalil tentang rukun-rukun yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara Syekh rahimahullah dalilu hadhil maratib minas sunnah. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan dalil dari tingkatan-tingkatan agama ini dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tingkatan agama ini dari Islam, iman, kemudian ihsan. Sebagaimana yang kita sebutkan di dalam hadis tadi. Sebagaimana yang kita sebutkan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersama para sahabatnya. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada yakni para sahabat. Atahum fi suratin rajulin. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki, wajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi yang disifatkan dalam hadis tersebut orang yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Wasa'alahu anil Islam wal iman wal ihsan. Kemudian orang ini tadi tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang pertama tentang Islam. Ditanyakan apa itu Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang iman. Tingkatan yang kedua dari agama ini tentang iman. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan. Pembagian tingkatan-tingkatan agama ini diambil dari Al-Quran ataupun hadis yang disebutkan ini tadi. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di situ tidak dikatakan itu adalah tingkatan-tingkatan agama. Tapi secara urutan lihat. Hadis Jibril mengajarkan kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang Islam, kemudian ditanya tentang iman, kemudian ditanya tentang ihsan. Selanjutnya ditanya tentang anissaah, ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang bertanya tadi, yang diketahui dia adalah malaikat Jibril, kedua-duanya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Wa indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah itulah yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Namun kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu pasti akan terjadi pada diri kita masing-masing sebelum datang kiamat yang besar itu sendiri. Sehingga seseorang tentunya harus mempersiapkan diri sebelum kiamat itu datang kepada diri kita. Yakni kematian itu merupakan kiamat bagi kita. Kita akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, anak dan keturunan kita semuanya akan kita tinggalkan. Itu adalah kiamat bagi kita. Nah, kiamat bagi masing-masing kita. Binasa kita di dunia ini. Kemudian menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kiamat al-kubro. Kiamat yang terjadi di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala yakni menggenggam bumi yang ada ini dan melipat langit-langit yang ada. Qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. sementara langit-langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Kiamat yang besar ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diketahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga malaikat Jibril, malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak tahu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia pilihan, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul, itu pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga ketika ada seseorang yang dianggap mengerti apa paranormal atau orang pintar menyatakan kiamat akan terjadi bulan ini dan bulan itu, maka itu adalah kebohongan dan kedustaan. Dikarenakan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat Jibril dan rasul sendiri tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat tersebut. Kemudian selanjutnya malaikat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril tadi, tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tandanya di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini. Hada ma yusamma bi hadis Jibril. Inilah yang dikatakan atau dinamakan hadis Jibril. Karena ternyata orang yang datang tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril, yakni malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hadis warada min iddati tariqin an jama'atin minas sahabah. Hadis ini datang dari sekian banyak kalangan para sahabat. Wa huwa hadisun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa dzakara syekh rahimahullah riwayatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan asy-syekh membawakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis ini juga ada di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam syarah Al-Arba'in An-Nawawi, dan juga dibawakan hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kedua. Di situ bisa dilihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis tersebut. Fi hadzal hadisi makhtilafi fi alfadil hadisi fi turukin ukhra, lakinnal ma'na wahid. Hadis ini walaupun dalam periwayatannya itu banyak lafaz-lafaz yang berbeda-beda, tapi maknanya adalah satu. Maknanya adalah satu. Di mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perkara-perkara agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh saya yang Saleh Fauzan Hafidullah, ketika kata Umar radhiyallahu anhu, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min adatihim, dan ini merupakan yakni kebiasaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, mereka senang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akhlak mulia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bimbingan dan nasihat yang senantiasa keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena para sahabat ingin mendengarkan agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang padanya langsung turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak diketahui ya, perkara tersebut melainkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa kumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dan kadang mereka berkumpul di hadapan Nabi dalam rangka untuk mencari ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa istami'una ila ajwibatihi sallallahu alaihi wasallam ala ma yarudduhu minal asilah. Dan kadang mereka pun menanyakan perkara-perkara agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menunggu jawaban-jawaban yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan di sini, ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh perbuatan sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan tentang khirs, semangatnya mereka untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang langsung disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat semangat untuk mendengarkan, mereka sangat semangat untuk mendapatkan nasihat, mereka sangat semangat untuk mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mestinya yang kita ambil contoh dari mereka, para sahabat. Mereka bersemangat untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sumbernya yang mulia, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pun berpesan kepada umatnya, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan, kita pegang dengan sungguh-sungguh. Mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan, kita sampaikan kepada yang lainnya. Demikian keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan umatnya juga demikian. Untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan sunnah tersebut ketika kita tidak mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita dengan mempelajari sunnah-sunnah tersebut, sehingga kita bisa berpegang dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah untuk kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.